Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tidaklah melihat kepada baiknya atau bagusnya rupa-rupa kalian, dan juga tidak memandang kepada bagusnya jasad-jasad kalian. Allah Jalla wa'ala tidak memandang kalian adalah orang yang bagus rupanya ataukah jelek rupanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang, tidak melihat kepada kalian, wahai hamba-hambaku, wahai segenap manusia, kepada bentuk dan tubuh kalian, apakah dia adalah orang yang tinggi atau dia adalah orang yang pendek jasadnya, ataukah dia adalah orang yang sehat ataupun yang sakit. Kan tetapi yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah hati seorang, yang bila mana hati tersebut adalah hati yang lurus, hati yang terbangun di atas tauhid dan keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap amalannya, maka hati itu pun akan mempengaruhi seluruh jasadnya. Setiap ucapan yang ia ucapkan akan menjadi ucapan yang lurus. Setiap perbuatan yang ia lakukan akan menjadi perbuatan yang baik. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sebagaimana yang dijelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam tubuh manusia tersebut terdapat sekerat daging, yang apabila sekerat daging tersebut adalah sekerat daging yang baik, maka akan baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan manakala sekerat daging itu adalah sekerat daging yang jelek, yang buruk, maka akan jelek pula seluruh amalan anggota tubuhnya. Ala wahil qalb, ketahuilah itu adalah hati. Oleh karena itu, ibadallah, janganlah kita tertipu dengan banyaknya harta, dan jangan pula kita tertipu dengan bagusnya rupa, dan jangan pula kita sombong merendahkan saudara-saudara kita dikarenakan banyaknya harta dan tingginya kedudukan kita. Karena itu sedikit pun tidak bermanfaat dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi yang menjadi mahal nazarillah Jalla wa'ala, yang menjadi tempat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba, adalah tatkala hamba tersebut senantiasa memperhatikan hatinya dan senantiasa memperhatikan amalan salehnya. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa tidaklah seorang melakukan sebuah amalan saleh kecuali didasari oleh keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan keimanan itu akan bertambah dan berkurang sebagai seorang hamba ataupun seorang insan memiliki kodrat iman yang tidak akan stabil selama-lamanya. Keimanan kita akan bertambah seiring dengan bertambahnya amalan saleh tersebut, dan keimanan itu pun akan berkurang dengan banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga lemahnya iman dikarenakan kemaksiatan yang ia lakukan. Ini merupakan sebuah penyakit dari penyakit-penyakit hati yang telah tersebar luas, yang telah mewabah di kalangan kaum muslimin. Kita bisa lihat dan perhatikan keadaan mereka, dari keseharian dan kehidupan mereka yang dipenuhi dengan ghaflah, kelalaian, dan jauh dari ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita akan saling berbagi tentang apa itu akibat dan pengaruh dari lemahnya keimanan seseorang. Para ulama telah menjelaskan bahwa di antara pengaruh dan akibat dari lemahnya keimanan seseorang akan membuat orang tersebut senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, akan senantiasa melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniyah, baik kemaksiatan tersebut ia lakukan secara tersembunyi ataukah kemaksiatan tersebut ia lakukan secara terang-terangan, i'adzan billah. Sebuah kemaksiatan yang dilakukan seseorang seperti apa yang dijelaskan tadi disebabkan karena lemahnya keimanan orang tersebut, sehingga lemahnya keimanan itu akan menjatuhkan ia kepada kemaksiatan yang berikutnya. Terus demikian keadaannya, senantiasa bergelimang, terjatuh kepada lembah-lembah dosa dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Tatkala kemaksiatan itu telah berulang pada dirinya, maka kemaksiatan itu pun akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang ia tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Tatkala kemaksiatan itu telah menjadi kebiasaan buruknya, maka kemaksiatan tersebut pun akan hilang buruknya kemaksiatan pada hati orang itu, sehingga tatkala telah hilang buruknya kemaksiatan pada hati seorang, ia pun tidak akan segan-segan dan tidak akan malu melakukan kemaksiatan tersebut di tengah-tengah manusia sekalipun. Inilah apa yang diistilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-mujahirin, al-mujahirah, yaitu orang-orang yang menampakkan dengan tidak tanpa rasa malu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, secara terbuka di depan manusia. Hal tersebut disebabkan karena telah berulang kemaksiatan itu pada dirinya, sehingga menjadi kebiasaan buruk dan telah hilang buruknya dan jeleknya kemaksiatan tersebut pada hatinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin wa inna min al-mujahirah ay'amal ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه." النبي صلى الله عليه وسلم menyatakan, sesungguhnya setiap umatku, yaitu umat Islam ini, yang diinginkan dengan umat di sini adalah ummatul ijabah, umat yang telah mengijabahi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku adalah orang yang terselamatkan dari dosa-dosa mereka. Setiap umatku adalah orang yang telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dengan tanpa rasa malu kemaksiatan tersebut di tengah-tengah manusia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi't." Apabila kamu tidak memiliki lagi rasa malu, silakan kamu lakukan apa yang kamu kehendaki. Senada dengan hadis yang kita bacakan tadi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inna minal mujahirah." Dan di antara bentuk orang yang melakukan terang-terangan kemaksiatan tersebut adalah seorang yang pada malam harinya ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang tatkala itu kemaksiatan tersebut telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada manusia. Di tengah malam hari dia lakukan kemaksiatan itu. Apakah dilakukan di rumahnya, atau di tempat tertentu yang ia bersendirian dengan dirinya. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala telah menutup aibnya, telah menutup dirinya dari kemaksiatan tersebut, dari pandangan dan pengetahuan manusia. Yang bisa jadi tatkala ia bertaubat tatkala itu, maka Allah Jalla wa ala akan menerima taubatnya. Namun orang ini berbeda keadaannya. Tatkala menjelang pagi harinya, tatkala ia berkumpul bersama saudara-saudaranya, bersama teman-temannya, ia pun tidak segan-segan dan tanpa rasa malu menceritakan kemaksiatan yang telah ia lakukan, yang pada malam harinya telah ditutup oleh Allah Jalla wa'ala. Dia menceritakan dengan begitu bangganya kemaksiatan tersebut. Tadi malam saya telah melakukan demikian dan demikian. Waqad bata yastaruhu rabbuh. Dan ketika ia bermalam pada malam harinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi harinya ia menguak sitr, tutupan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut terhadap aib dan dosanya, tanpa rasa malu menceritakan kemaksiatan tersebut. Demikianlah dampak dari sebuah kemaksiatan yang bersumber dari lemahnya keimanan seseorang, yang akan membuat orang tersebut demikian keadaannya. Para ulama telah menggolongkan dua golongan atau dua macam dari orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya secara terang-terangan. Golongan yang pertama adalah seorang yang memang melakukan kemaksiatan tersebut di depan manusia. Dia lakukan kemaksiatan itu di depan manusia. Maka orang seperti ini yajurru nafsahu ila al-wail wa ghairahu kadzalik ila al-wail. Maka orang yang seperti ini dengan kemaksiatan yang ia telah lakukan dengan terang-terangan tersebut berarti telah menyeret dirinya sendiri kepada kebinasaan dan kehancuran, dan juga ia pun akan menyeret orang lain kepada kebinasaan dan kehancuran tersebut. Adapun ia telah menyeret dirinya kepada kemaksiatan dan kepada kehancuran dan kebinasaan, ia itu disebabkan karena ia telah menzalimi dirinya. Adapun ia menyeret orang lain kepada kebinasaan pula sama seperti keadaan dirinya, dikarenakan orang tersebut melakukan kemaksiatan itu di tengah-tengah manusia, yang tatkala manusia melihatnya maka akan semakin remehlah kemaksiatan itu di tengah-tengah manusia, dan mereka pun akan mencontoh orang tersebut. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, dari orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan adalah orang yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu orang yang pada malam hari melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa ala, kemudian pada pagi harinya ia menceritakan kemaksiatan tersebut kepada manusia. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebabkan karena lemahnya keimanan orang tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa usulul ma'asi thalatha, bahwa sumber-sumber kemaksiatan itu kibariha wa sighariha, baik yang besar maupun yang kecil, bersumber kepada tiga perkara. Yang pertama adalah ta'alluqul qalb bi ghairillahi jalla wa ala. Yang pertama adalah keterkaitan dan ketergantungan hati seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'atu quwwati al-ghadabiyah. Seseorang yang mentaati kuatnya dorongan amarahnya. Dan sumber yang ketiga adalah ta'atu quwwati syahwaniyah. Seseorang yang mengikuti kuatnya dorongan hawa nafsu dan syahwatnya. Dari tiga perkara inilah akan bercabang, akan muncul darinya dosa-dosa besar yang lainnya. Demikian pula dosa-dosa kecil yang lainnya bersumber dari tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Kemudian dosa yang pertama atau sumber dosa yang pertama itu terkait ketergantungan hati seorang kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini akan berujung kepada kesyirikan. Ujungnya adalah kesyirikan. Titik akhirnya adalah kesyirikan. Dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dalam hal ibadah. Dan sumber yang kedua, ujungnya adalah seorang akan menumpahkan darah seorang muslim yang haram untuk ditumpahkan darahnya, akan melakukan pembunuhan. Dan sumber yang ketiga ujungnya adalah ia akan melakukan perzinaan. Tiga perkara ini dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah ayatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai. Mereka ini adalah yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada penggalan ayat ini terdapat penjelasan bahwa ujung dari sumber yang pertama yaitu terkait tergantungnya hati kepada selain Allah yang akan berujung kepada kesyirikan. Terdapat penjelasan tersebut pada penggalan ayat ini. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut juga bukanlah orang-orang yang ringan tangan mereka untuk membunuh, menumpahkan darah seorang muslim yang terhormat nyawanya, yang terjaga nyawanya dan martabatnya. Disebutkan dalam ayat ini al-qatal, yaitu pembunuhan. Wala yaznun. Dan yang ketiga adalah perkara zina. Ma'asyar al-ikhwah hafizakumullah. Kemudian di antara athar pengaruh dan akibat buruk lemahnya iman adalah orang yang imannya lemah akan merasakan kekerasan dalam hatinya. Hatinya akan keras, bahkan membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Allah Jalla wa'ala berfirman, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang kufar, kemudian mengeraslah hati-hati kalian, bahkan hati-hati tersebut kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ini semua disebabkan karena lemahnya iman orang tersebut, dha'ful iman. Wa hakadza kadzalik, bahwa orang yang lemah keimanannya maka tidak akan bermanfaat baginya sedikit pun dari nasihat ataukah mau'izah, dikarenakan hati tersebut telah mengeras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahul qalb. Sesungguhnya pada peringatan-peringatan Allah pada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala terdapat padanya mau'izah, pelajaran, bimbingan yang akan mengarahkan seorang insan kepada keadaan yang lebih baik. Kan, tapi bagi mereka-mereka yang memiliki hati, bagi mereka-mereka yang hatinya masih hidup, yang masih lunak, tidak bagi mereka-mereka yang telah mengeras hatinya. Naam. Kemudian di antara pengaruh dan akibat dari lemahnya iman seseorang adalah orang tersebut tidak akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Adamu itqanil ibadah. Tidak nampak dari zahirnya kesungguhan dan keseriusan dalam ibadah. Kita saksikan orang yang seperti ini, orang-orang yang bermain-main dalam ibadahnya. Orang yang lalai. Orang yang senantiasa hatinya lalai ketika ia beribadah kepada Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam Sunan Tirmizi yang disahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, beribadahlah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkannya doa tersebut, permintaan yang kalian panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, kata Rasulullah, dan ketahuilah wahai manusia, fa inna Allah jalla wa'ala la yastajibu du'aan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan mengijabahi sebuah doa, min qalbin ghafil lahin, dari seorang yang hatinya lalai, tidak menyatu antara lisan dan hatinya, tidak hadir hatinya ketika dia beribadah kepada Allah jalla wa'ala. Maka orang yang seperti ini tidak akan diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mensifati orang yang seperti ini adalah seperti seorang yang telah menembakkan sebuah panah dengan anak panah yang begitu tajamnya. Namun anak panah tersebut dilemparkan dari sebuah busur yang tali busurnya ada tali busur yang tidak kencang, yang longgar. Maka billahi alaikum ayuhan nas, kira-kira apakah anak panah tersebut ketika dilemparkan atau dilesatkan akan mengenai tempat sasarannya? Tentunya tidak. Maka demikianlah seorang yang beribadah kepada Allah namun hatinya lalai, hatinya naam terbang kepada dunia, naam kepada lembah-lembah dunia. Jasadnya di masjid namun hatinya kesana dan kemari. Ini semua ternyata digolongkan para ulama disebabkan karena lemahnya keimanan orang tersebut. Demikian pula di antara sebab atau di antara akibat dari lemahnya iman seseorang, maka orang tersebut akan bermalas-malasan untuk beribadah. Mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang yang senantiasa bersemangat menjadi orang yang terdepan dalam amalan saleh, menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati fastabiqul khairat, untuk orang yang senantiasa berlomba-lomba kepada amalan saleh, ataukah kita adalah orang yang bermalas-malasan dalam ibadah? Jika ada sebuah seruan kepada sebuah kebaikan, kepada amalan saleh, maka dia adalah orang yang paling terakhir datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Mensifati orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampakkan Islam secara zahir, yaitu orang-orang yang apabila mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya penuh dengan kemalasan, terlihat dari gerak-gerik tubuhnya, tidak terdapat padanya tumakninah, kekhusyuan tidak tergambarkan pada diri orang tersebut ketika dia beribadah, ketika dia salat, ia telah berada di hadapan Allah Jalla wa'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari tubuh orang tersebut tidak terdapat keseriusan, menggambarkan kemalasan orang tersebut ketika melakukan amalan saleh itu. Ini pun disebabkan karena lemahnya iman orang tersebut. Terutama pada perkara salat, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tatkala telah berkumandang azan, maka kebanyakan kaum muslimin berlambat-lambat, tidak kemudian bersegera mendapatkan keutamaan shaful awal, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka mengetahui keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan shaful awal, lastahamu, sungguh mereka akan berunding untuk mendapatkannya. Namun orang tersebut sebabkan karena lemahnya imannya, itu semua membuatnya untuk bermalas-malasan dalam ibadah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna 'an safil awal hatta yu'akhiruhum Allah fin nar. Iyadan billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, senantiasa sebuah kaum yang berlambat-lambat untuk mendapatkan saful awal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza du'iya Allah fa ajib da'i Allah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah dikumandangkan azan, maka penuhilah panggilan tersebut. Lantas orang ini disebabkan karena lemahnya keimanannya, ia pun menganggap enteng, menganggap remeh perkara itu, berlambat-lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang seperti ini dengan an-nar. Beliau menyatakan, akan senantiasa sebuah kaum yang sering terlambat, yang sering mengakhir-akhirkan untuk mendapatkan shaful awal, hatta yu'akhiruhum Allah finnar, sampai nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan tempat orang tersebut dalam neraka. Ancamannya adalah nar. Ma'asyaral ikhwah hafizakumullah, demikian pula di antara sebab ataupun akibat dan pengaruh dari lemahnya keimanan adalah orang tersebut tidak akan bisa mengambil manfaat pelajaran dari Al-Quran. Hatinya sempit untuk membaca Al-Quran. Tatkala ia membaca Al-Quran, baru beberapa penggal ayat yang dia baca, maka ia langsung menutup Al-Quran tersebut kemudian pergi mengurusi urusan dunianya. Diharamkan dari merasa lezat untuk membaca Al-Quran. Seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kebaikan, mencintai al-khairat, walaupun dia tidak mengerti apa makna dari Al-Quran, walaupun dia tidak mengerti apa tafsir dari ayat yang dia baca, akan tapi dikarenakan kecintaannya kepada al-khairat, kepada kebaikan, maka ia akan berlezat-lezat dengan bacaan tersebut. Lantas orang ini miskin, orang yang diharamkan dari merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Bersyukurlah ayuhal ikhwah afdakumullah bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan mengetahui makna dari tafsir Al-Quran tersebut, akan semakin nikmat dan lezat ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang kalaulah bukan karena urusan dunia yang daruri yang harus dia laksanakan, dia tidak akan menghentikan bacaan Al-Quran itu. Ini semua menunjukkan kepada kita untuk kita bersemangat mempelajari bahasa Arab ya ikhwah, karena Al-Quran itu diturunkan dengan Arabiyun Mubin, diturunkan dengan bahasa yang terbaik, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa yaitu Al-Quran, lughatul Arabiyyah. Bersemangat untuk memenuhi halaqat-halaqat durusul lughah dengan berbagai macam cabangnya, nahw, sharaf dan semisalnya. Bersabar dan jangan dijadikan talabul ilm menjadi perkara sampingan. Kalau saya punya waktu maka saya akan hadir. Jangan. Jadikanlah talabul ilm merupakan skala prioritas. Kalau bukan karena kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi kewajiban kita, infak yang wajib untuk keluarga kita, kita akan menjadi orang yang pertama kali duduk di hadapan para asatidzah jazahumullah khairan, yang telah meluangkan waktu mereka mengajarkan umat kepada kebaikan. Maka orang yang lemah imannya, ia tidak akan betah bersama Al-Quran. Masa sempit hatinya, ingin segera keluar dari masjid, tidak akan betah berlama-lama di masjid membaca Al-Quran. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bacalah oleh kalian Al-Quran." Membaca Al-Quran tidak dibebankan kepada kita untuk mengetahui tafsir tersebut bagi mereka-mereka yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan atau belum diberikan oleh Allah kemampuan untuk itu. Akan tapi yang dibebankan kepada kita adalah untuk kita membaca Al-Quran. Karena sungguhnya Al-Quran tersebut akan datang pada yaumul qiyamah sebagai syafi', sebagai penolong seorang pada yaumul qiyamah. Walaupun orang tersebut ketika membaca Al-Quran terbata-bata membacanya, namun jangan dijadikan alasan untuk kemudian meninggalkan Al-Quran. La. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang mencintai Al-Qur'an. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man qara' Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, fa huwa ma'a safaratil kiramil bararah. Wa man qara' Al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, wa huwa syakun 'alaihi, falahu ajran." Awqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia mahir dalam membacanya, dia membacanya dengan kaidah tajwid, memberikan setiap huruf kepada hak-haknya dan sifat-sifatnya, membacanya dengan tartil, mengetahui makna ayat tersebut dari tafsir yang telah dijelaskan pada a'immatut tafsir, maka orang yang seperti ini dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira, dia bersama para malaikat. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaannya terbata-bata membacanya, mendapatkan kesulitan ketika membaca Al-Qur'an, tertatih-tatih. Maka orang tersebut dikarenakan keikhlasannya dan kecintaannya kepada kebaikan dan Al-Quran. Diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala pertama dikarenakan dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua dikarenakan kesungguh-sungguhannya ia menjihadi dirinya walaupun dia terbata-bata membacanya, tetap mendapatkan ganjaran yang besar si Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap huruf yang dia baca tentunya akan mendapatkan pahala 10 kebaikan dan akan dilipatkan kepada lipatan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang warid dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa sebab, beberapa akibat dan pengaruh jelek atau pengaruh buruk dari lemahnya iman. Demikian pula yang menjadi lawanannya atau menjadi sebab dari lemahnya iman itu adalah, yang pertama, seseorang terlalu lama meninggalkan istiqamah. Ini menjadi sebab dari sebab-sebab yang akan mengantarkan, membuat atau menjadikan orang tersebut lemah imannya. Meninggalkan istiqamah, futur dalam jangka waktu yang lama. Maka orang tersebut, dia sadari atau tidak dia sadari, itu semua akan menyebabkan ia akan semakin melemah keimanan itu. Juga di antara sebab dari lemahnya iman adalah tatkala seorang mengambil seorang sahabat yang tidak mendukung, yang tidak membantu perkara agamanya, berteman dengan orang-orang yang jelek, berteman dengan orang-orang yang jahil, berteman dengan orang-orang yang jauh dari amalan saleh, jauh dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah dengan orang yang seperti ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan sebuah pertemanan yang baik dengan pertemanan yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matsalu jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik itu dan teman yang jelek itu dimisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Adapun seorang penjual minyak wangi yang diibaratkan seperti seorang teman yang saleh adalah penjual minyak wangi itu, apakah engkau akan mendapatkan hadiah darinya ataukah engkau akan membeli darinya minyak wangi tersebut, atau minimal paling tidak engkau akan mendapatkan wangi yang semerbak darinya. Demikian pula sebaliknya, fa nafikhul kir, adapun seorang pandai besi yang diibaratkan seperti seorang teman yang jelek adalah seorang atau orang tersebut, imma dia akan membakar pakaianmu atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang busuk darinya. Demikian ikhwah, untuk kita bersemangat al-hirs untuk mencari siapa yang menjadi teman duduk kita, siapa teman berbicara kita, mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, karena seorang teman yang saleh akan memberikan kemanfaatan kepada kita dunia dan akhirat. Ketika kita lupa, dia akan mengingatkan kepada kita. Ketika kita futur, dia akan menyemangati kita, menasihati kita, akan mengajarkan kepada kita mayanfa'una fi dinina wa dunyana, pada perkara-perkara yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita, baik dunia maupun akhirat kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu, agama seseorang dilihat dari agama saudaranya, dilihat dari agama orang yang ia berteman dengannya. Maka hendaknya setiap kita, setiap kalian melihat siapa yang ia jadikan sebagai temannya. Ternyata teman memiliki pengaruh yang besar untuk karakter, untuk agama dan tabiat seseorang. Tatkala ia berteman dengan orang-orang yang soleh, maka berbahagialah. Lambat laun dia akan menjadi orang yang soleh semisal temannya pula. Demikian pula sebaliknya, mereka-mereka yang memiliki teman orang yang jelek, orang yang jauh dari ibadah, orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ia sadari, cepat ataupun lambat dia akan sama seperti orang tersebut. Sebuah pepatah Arab mengatakan, as-sahib sahib, as-sahib sahib. Seorang teman itu nam bisa menarik orang yang ditemaninya sama seperti dia. Naam. Demikian pula di antara sebab dari lemahnya iman seorang adalah seorang yang jauh dari talabul ilm. Jauh dari halaqatul ilm. Jauh dari kutubul ulama. Jauh dari ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu sumber dari sumber-sumber kebaikan ikhwan fillah adalah tatkala seorang menyabarkan dirinya duduk di majlisul ilm yang diajarkan kepadanya al khairat, iman, akidah, amalan saleh, yang itu semua merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba. Seperti ayat yang telah kita baca di mukadimah tadi, man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahwa setiap manusia dari kalangan laki dan wanita yang beramal amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan janjikan, diberikan untuk orang tersebut, dan Allah adalah zat yang tidak akan pernah menelisi janjinya sedikit pun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan pernah menelisi janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seorang hamba yang demikian keadaannya, yang senantiasa berbalik, berbolak-balik dari sebab satu amalan saleh kepada amalan yang lainnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh dan sungguh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernyataan tersebut, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ketenteraman, kenyamanan hidup, kebahagiaan. Sang ayah belajar, sang ibu juga belajar, anak-anaknya semua juga belajar, mempelajari adab, mempelajari akhlak, mempelajari akidah sahihah. Betapa indah sebuah rumah tangga yang demikian keadaannya. Inilah yang dinamakan rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan mawaddah warahmah. Berbeda dengan sebuah rumah yang keruh, sebuah rumah yang kosong dari zikir, dari lantunan ayat Quran, yang ada hanya kekeringan dalam rumah tersebut, walaupun rumah itu megah dengan seabrek kekayaan yang ada padanya. Namun tatkala rumah tersebut tidak didapati padanya cahaya iman, cahaya ilmu dan amalan saleh, maka sebuah rumah gubuk dari kayu yang kecil itu lebih baik berkelipat-lipat daripada orang yang tinggal di istana sekalipun. Maka bersungguh-sungguh ikhwani fillah rahimakumullah, bersemangat untuk memenuhi halaqatul ilm. Manfaatkan asatidah yang ada sebelum dicabutnya ilmu tersebut, sebelum kita diberikan kesibukan yang kita tidak mampu lagi duduk merasakan nikmatnya bermajlis ilm di tengah-tengah atau bersama para ikhwanuna di hadapan para asatidah. Bersemangat memurojaatul ilm. Sehingga di antara sebab yang akan menyebabkan orang tersebut lemah imannya adalah tatkala orang itu menjauh dari talabul ilm. Jangan jadikan urusan pribadi khilaf antara dia dan si fulan menyebabkan dia meninggalkan majalisul ilm. Jangan jadikan keistiqomahan kita tergantung pada seorang pribadi dari seorang. Gantungkanlah istiqomah tersebut kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk senantiasa kita memohon keistiqomahan di atas Al-Quran wa sunnah wa talabul ilm. Itulah kunci-kunci dari kebahagiaan ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, dari sebab yang akan menyebabkan orang tersebut akan lemah dan melemah imannya adalah tatkala ia telah disibukkan dengan dunia. Allahu Jalla wa'ala yaqul alhaakumut takatsur. Sungguh telah melalaikan kalian dari mengingat Allah. Sungguh telah melalaikan kalian dari kampung akhirat, mempersiapkan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekal sebaik bekal yaitu at-taqwa dan amalan saleh. Sungguh telah melalaikan itu semua dari kalian adalah perbuatan kalian memperbanyak menumpuk-numpuk harta benda, memperbanyak anak keturunan yang tidak membantu kepada ketakwaan kepada Allah. Kemudian berbangga-bangga dengan harta benda, ditumpuk-tumpuk harta benda tersebut. Nah, tatkala seorang telah tenggelam kepada dunia, maka dunia itu pun akan membinasakan orang tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." وَإِنَّمَا أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتَنَفَسُوهَا كَمَا تَنَفَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. النبي صلى الله عليه وسلم menyatakan, bersumpah demi Allah, sesungguhnya bukanlah perkara yang aku paling takutkan kepada kalian adalah kefakiran, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menakutkan kepada kita, tidak mengkhawatirkan kepada kita untuk kita jatuh miskin, untuk kita menjadi orang-orang yang fukara. Akan tapi sebaliknya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah tatkala telah terbuka, telah dibentangkan kepada seorang hamba pintu-pintu dunia, mudah bagi untuk mendapatkan uang, mudah bagi untuk mendapatkan rezeki dan berbagai macam pintunya. Sebagaimana dunia itu pun telah dibuka untuk orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Sehingga kalian pun akan berlomba-lomba, akan muncul tabiat-tabiat dan perangai-perangai jelek dari kalian, akan muncul nama kerakusan, ketamakan, kekikiran untuk mendapatkan dunia itu. Saling sikut-menyikut, saling menjatuhkan. Perkara yang terjadi di kalangan manusia, rakus dan tamak terhadap dunia. Sebagaimana pula keadaan dunia tersebut, keadaan demikian itu terjadi pada orang-orang sebelum kalian, maka dunia yang kalian kejar itu ternyata akan membinasakan kalian sebagaimana dibinasakannya orang-orang sebelum kalian. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim memisalkan orang yang rakus dunia seperti seekor kambing yang berada di pinggir sungai yang begitu derasnya. Biasanya sebuah sungai yang begitu derasnya, maka akan muncul, tumbuh di sekitarnya rumput-rumput yang hijau yang begitu menarik untuk dilihat. Maka kambing-kambing tersebut yang dipermisalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti orang yang rakus dan tamak terhadap dunia, maka kambing tersebut pun akan mendatangi rumputan-rumputan itu dan melahapnya. Dia makan sebelah sini, dia makan sebelah sana sampai perutnya kembung. Akhirnya ia mati disebabkan kekembungan tersebut. Demikianlah para hamba-hamba dunia. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, Inilah beberapa akibat dan sebab dari lemahnya keimanan. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan taufik melakukan amalan saleh. Semakin sering dan bersemangat orang tersebut beramal saleh, maka akan semakin bertambahlah keimanannya. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Cermati dan fahami ayat ini, kemudian lihat kembali kepada diri kita. Di dalam ayat ini menjelaskan tiga golongan dari manusia, atau tiga tingkatan dari tingkatan-tingkatan manusia. Mari kita kembali kepada diri kita sejenak, pada golongan keberapakah kita. Allahu Jalla wa'ala menyatakan, maka di antara hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang sabiqun bil khairat. Ini golongan teratas. Orang-orang yang disifati dengan al-muqarrabun, itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh. Yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat. Mereka-mereka yang mengerjakan perkara yang diwajibkan kepada mereka, dan tidak hanya itu, ia pun menjaga kewajiban tersebut dengan pagar dari amalan-amalan sunnah yang ia lakukan. Sebuah faedah ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama menyatakan, jangan menganggap remeh perkara sunnah. Karena perkara sunnah itu dibaratkan seperti pagar yang akan menjaga amalan-amalan yang wajib. Maka tatkala telah runtuh pagar yang membentengi atau menjaga amalan wajib tersebut, maka na'udzubillah kalau runtuh amalan-amalan wajibnya. Sehingga orang-orang yang muqarrabun, golongan pertama yang teratas, adalah mereka-mereka, na'am, yang senantiasa bersemangat untuk melaksanakan perkara yang diwajibkan bagi mereka, kemudian dilengkapkan dengan perkara yang sunnah-sunnah, perkara yang mustahab, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan tidak lebih dari itu, mereka menjaga bentuk sebagai bentuk kewaraan mereka. Mereka pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah muqtasid. Itu orang yang tingkatannya lebih rendah, turun sedikit dari orang yang pertama tadi. Itu orang-orang yang hanya mencukupkan untuk melakukan amalan-amalan yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan golongan yang paling bawah adalah orang-orang yang padanya ada tafriq, memiliki kekurangan untuk melakukan amalan-amalan yang wajib, meninggalkan sebagian perkara-perkara yang wajib, atau ia melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada golongan yang manakah kita? Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keampunan dan bertaubat kepadanya. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat sebelum ditutupnya pintu taubat tersebut. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya dengan kemaksiatan dan kezaliman yang ia lakukan, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, annallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan mengampuni seluruh dosa. Naam, walaupun sampai dosa tersebut banyaknya memenuhi langit bumi, tatkala ia diberikan taufik untuk bertaubat, maka Allah akan hapuskan, maka Allah akan maafkan kesalahan hamba tersebut. Tatkala ia kembali kepada Allah dengan bertaubat, memperbaiki keadaannya dengan amalan saleh. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, demikian sedikit faedah yang bisa ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.